Jika teman-teman mengalami kendala atau masalah pada produk, mohon untuk menghubungi admin terlebih dahulu, jangan langsung memberikan ulasan negatif, karena tentu admin akan memberikan pelayanan terbaik. Mohon maaf apabila tidak memberikan ulasan positif dan bintang 5 di setiap produk yang dibeli, maka link download secara otomatis aksesnya akan ditutup dan tidak dapat update. Pemberi bintang 1 dan 2 akan langsung diblokir oleh sistem toko kami dan hangus untuk garansi lifetime. Mohon bersabar apabila pengiriman via email ada keterlambatan, karena server dan jaringan internet tidak selalu terkoneksi dengan baik. Silakan beritahu kami, apabila dalam waktu 1x24 jam email belum masuk, feedback teman-teman akan segera kami proses ulang. Tata cara pengajuan pengembalian barang atau dana. 1. Silakan ajukan melalui aplikasi Shopee dengan memberikan alasan yang tepat. Berikan alasan dengan sopan, tidak mengutarakan kata-kata yang tidak sopan. 2. Alasan yang menjelek-jelekan produk, kami ajukan banding dan minta pengembalian barang, karena produk sudah dikirimkan, perihal aplikasi tidak bisa berjalan, tidak bisa diinstal atau tidak tahu sama sekali cara instalasi, silakan hubungi tim kami terlebih dahulu, jangan langsung ajukan pengembalian, terkecuali ada informasi ke kami melalui fitur chat. Apabila 2 poin di atas tidak dipenuhi, kami akan langsung blok dan akses Google Drive dihapuskan, dan proses selanjutnya diserahkan ke tim Shopee. Salam kami, PC Portable, member of privat.id. Admin, Andis Ruswandi.